semacam bukan musuh, bukan pula lah setan. Sampah hanya sesuatu yang belum termanfaatkan. Jangan dimusuhi, apalagi diperang. Kemanapun kau pergi, bawa sampah, di situ ada sampah. Kertas, plastik, kain. Yo, ayo deh, daun orang jadi sampah. Sisa makanan, yuk ayo kita berkurang jadi kuat sampah. Racun, yuk ayo kita berkurang jadi kuat. Masyarakat, ya ayo kita pulang jadi orang Sampai